Mitra bisnis, tahun ini banjir kembali terjadi. Siapa saja yang salah dalam hal terjadinya banjir ini, dan bagaimana semestinya cara mengatasinya? Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, bagaimana komentar Anda melihat banjir kali ini? Yang paling bertanggung jawab banyak. Satu, pemerintah daerah, dua, pemerintah pusat, dan masyarakat. Karena banjir ini kan secara master plan, secara teknis, pemerintah daerah itu bersalah karena siapapun gubernurnya, karena mengizinkan pengerusakan atau pelanggaran dari RUTR. Ya, sehingga daerah-daerah resapan habis dibangun gedung-gedung tinggi yang menggunakan pilar-pilar yang ditanam ke bumi. Sebagai contoh, sudah mulai kelihatan di TB Simatupang itu, karena itu daerah pemukiman, tiba-tiba sekarang menjadi SCBD. Begitu pula di daerah-daerah lain, dan tidak saja di Jakarta, di seluruh Indonesia, dan bahkan mungkin di dunia. Lalu bagaimana dengan kondisi drainase kita nih Pak, sampai saat ini? Kita kan tidak punya drainase yang terintegrasi. Drainasenya sepotong-sepotong mungkin bangunan Belanda dulu. Drainase itu harusnya berupa gorong-gorong besar di mana air bisa masuk situ, kemudian juga pipa alat atau utilitas bisa juga ada di dalam situ, sehingga tidak setiap saat menggali. Karena setiap saat menggali itu bisa merusak drainase yang ada. Kemudian juga yang ada sekarang sementara adalah menghijaukan taman-taman yang sudah ada. Belum muncul baru, yang paling baru yang fluid. Fluid itu harus tidak baru karena tadinya ada terus menjadi tidak ada ya. Dan Rio. Jadi penambahan yang signifikan belum ada. Ini masih mencoba memperdalam sungai, memperdalam waduk dan sebagainya untuk mengurangi saja, bukan menghindarkan. Baik Pak Agus, untuk jangka pendek saja nih Pak. Apa yang harus paling dulu dilakukan oleh pemerintah? Saat ini kalau Pemda harus meneruskan apa yang sudah ada. Pemda Jakarta loh ya, hanya meneruskan menggali sungai, memperlebar sungai yang sekarang menyempit karena ada bangunan. Libas saja bangunan di pinggir sungai itu. Das kan tidak boleh, harus bebas 8 meter. Bangun rumah-rumah mewah juga banyak di Kebayoran yang jadi artinya itu harus dibereskan. Kemudian juga harus ada kerjasama. Udah kerjasama dengan Pemda lain itu harusnya tugasnya pemerintah pusat. Misalnya sudah tahu bahwa ada yang sungai dari atas. Untuk mengurangi banjir, harus dibuat waduk-waduk di atas, telaga-telaga, waduk atau apa namanya, untuk menampung air supaya tidak seluruhnya meluncur ke laut melalui Jakarta. Dan itu butuh kerjasama dengan pemda lain. Cuma anda lihat di sepanjang dari Cianjur sampai ke Bogor, tanah sudah sembarangan dipakai, dipatok yang dari penyerapan. Sudah. Sekarang mau bikin waduk, mau bikin apa, harus membongkar itu, berani tidak pemerintah. Ya, Jakarta itu kan sudah lama dipisah oleh Belanda, itu menjadi daerah yang memang aliran air. Di atas kita ada Bandung, Puncak, apa Cianjur, Puncak, Bogor. Sudah pasti air mengalir dari atas ke bawah. Sementara di bawah kita itu, di Pantura kita, di Ancol dan seterusnya, Cilincing, itu kan juga air laut tidak di-manage dengan baik. Bangunan di situ nggak karu-karuan. Oke, sekarang sedang coba ditata. Sudah terlambat, tapi sudah lebih baik karena ditata. Tapi tidak akan menolong banyak. Banjir akan masih terus berlangsung 5-10 tahun lagi. Itu pun kalau tidak ada peningkatan suhu dan sebagainya yang menyebabkan permukaan air laut juga tambah naik. Demikian pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Saya Mandariska.